Oke, bismillah, kita mulai kajian kita. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana kita menjalani puasa ini, atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Jadi puasa itu, ketika kita menjalaninya, itu setidaknya terjadi 4 hal. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu, kita sedang menegakkan 4 hal secara sekaligus. Ini kalau pakai bahasa lain, ya bisa kita sebut inilah nilai-nilainya puasa. Yang pertama apa? Kita sedang menegakkan nilai-nilai normativitas. Normatif itu ya nilai yang jadi norma, aturan, kewajiban. Jadi kita sedang menegakkan kewajiban beragama. Ini namanya nilai normatif. Ya kalau ini kan sudah tidak perlu dijelaskan, ya memang kita diperintahkan untuk puasa. Dan sifatnya wajib di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam. Nah, ini namanya nilai normatif yang sedang kita tegakkan. Tapi tidak hanya ini saja. Ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nah, ini nilai ini namanya nilai purifikatif. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Ini namanya kita sedang melakukan purifikasi, pembersihan. Nah, yang ketiga, ini kan berarti nilai pertama, nilai normatif. Nilai kedua, nilai purifikatif. Puasa itu kita menjalani kewajiban sekaligus membersihkan diri. Yang ketiga, nilai preventif. Preventif ini nilai pencegahan. Puasa ini dalam kehidupan kita, ini fungsinya semacam rem. Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar, kita ngerem sebentar. Ini fungsi preventif. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. As-sawmu junnatun. Jadi dan ini tidak hanya di bulan Ramadan, Rasulullah itu menyarankan misalnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu kawinlah, tapi yang tidak mampu puasalah. Karena puasa bisa jadi benteng. Nah ini namanya fungsi preventif. Kalau sedang tidak puasa, kita buka diri kita selebar-lebarnya, maka apapun bisa masuk ke dalam diri kita. Yang baik maupun yang buruk, yang kotor maupun yang indah masuk semua. Tapi ketika kita puasa, kita dilatih untuk preventif, menahan diri, memasukkan ke dalam diri kita ya yang baik-baik saja, khawatir puasanya batal. Jadi puasa berfungsi preventif. Itu nilai ketiga yang kita hidupkan saat kita puasa. Pak, tapi saya kalau puasa itu ya sebenarnya tidak terlalu jadi benteng juga, Pak. Saya itu masih buka HP, masih kadang masih main apa, kadang ngomongnya juga masih tidak kontrol. Nah, itu berarti puasanya kurang sempurna. Levelnya mungkin masih level paling bawah, kalau di Imam Ghazali masih levelnya awal. harusnya puasa bisa bernilai preventif. Jadi mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal yang sulit kita hindari kalau kita pas tidak puasa. Boleh dipraktekkan kalau teman-teman sedang merasa galau, sedang merasa sedih, sedang merasa ada masalah, sedang merasa terancam oleh apa dan macam-macam, boleh melakukan puasa karena dia punya fungsi junnah, dia punya fungsi jadi benteng. Yang keempat, puasa berfungsi preservatif. Kalau preventif itu menjaga, preservatif itu memelihara. Preventif itu membentengi, preservatif itu memelihara. Teman-teman pasti sudah apal hadis misalnya sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini fungsi preservatif. Tadi saya bilang puasa ini semacam rem, ya paling tidak rem yang mengendalikan agar tubuh fisik kita ini tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah bekerja terus menerus dari pagi sampai malam. Ada istirahatnya, ini lebih menyehatkan, nanti ada fungsi-fungsi puasa selanjutnya. Tapi yang jelas puasa juga berfungsi preservatif, memelihara kita biar sehat, jasmani, rohani, mental, spiritual. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan empat nilai. Yang pertama nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual. Oke, jadi ini pertama yang harus kita ingat-ingat saat menjalani puasa, biar kita lebih serius lagi dalam berpuasa.